بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين. أما بعد، كيف حالكم murid-muridku yang cintai kepada Allah. Jumpa lagi kita di hari Selasa 31 Maret 2020. Ya. Hari ini kita masuk pembelajaran membaca intensif. Hari ini kita masuk pembelajaran membaca intensif. Ya. Adapun membaca intensif kemarin kita sudah melakukan pembelajaran, ya. Kita sudah belajar sebelumnya, yaitu maknanya apa? Ada yang ingat? Ya. Maknanya kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca, ya. Jadi, pada halaman 35 ini kalian mesti membacanya dengan cermat. Ya, membacanya dengan cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Cermat artinya memahami betul-betul kisah apa yang diceritakan atau berbicara tentang apa bacaan yang kalian baca. Dan dengan teliti maksudnya kalian paham betul tokohnya siapa saja di sana. Ya. Urutan-urutan ceritanya kalian paham. Dari awal sampai akhir. Ya. Jadi hari ini tema kita adalah membaca. Silakan dibaca halaman 35 sampai 36. Kemudian kalian jawab pertanyaan halaman 36. Ya, alhamdulillah kali ini kalian menjawab dengan langsung. Tapi, ya, ada tapinya. Tapi di halaman 37-nya kalian nanti jawab dengan, ya, dengan apa? Dengan menulis ulang, ya, bersama-sama dengan jawabannya, ya. Jadi contoh kalian jawab hal nomor 1, ya. Di halaman 36 ini, kalian jawab nomor 1, yang kehilangan motor dalam cerita di atas adalah, ya, kalian tulis seperti itu. Jadi, di halaman 37-nya, kalian tidak hanya menulis jawabannya saja, kalian menulis kembali pertanyaannya. Ya. Tujuannya apa? Agar kalian dan kita semua terbiasa dengan kalimat efektif ketika kita menjawab. Ya. Contohnya, sudah sering kita sampaikan di kelas, ya, sudah sering kita mendengar di kelas, ya. Seperti contoh, ya. Seseorang akan bertanya kepada kalian, di mana rumah Pak RT misalkan. Ya, kalian akan menjawab biasanya dengan kalimat langsung, di sana Pak. Ya. Tentu itu boleh-boleh saja. Namun seseorang akan terlihat, ya, bahwasanya orang tersebut telah mengambil faedah dari sekolahnya, telah mendapatkan materi yang baik dari gurunya, dari sekolahnya, maka akan menjawab dengan kalimat yang baik atau disebut juga kalimat efektif tadi. Ya, maka jawaban kalian ketika ditanya, di mana rumah Pak RT? Ya, kalian bisa menambahkan kalimat sebelum jawabannya seperti, oh, rumah Pak RT di sebelah sana, Pak. Ya, ya. Jadi jawaban efektif akan senantiasa mengiringi, ya, mengiringi hidup kita, ya, dengan bahasa-bahasa kita yang bisa menjelaskan dengan baik. Insyaallah mudah jika kita terus membiasakan diri untuk mempraktikkan kalimat efektif tersebut. Baik, silakan kalian membaca kemudian menjawab di halaman 36 berdasarkan bacaan halaman 35. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan boleh ke Telegram, ya, Telegram Ustadz, atau telepon langsung, ya. Baik, itu saja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.